mai reza. Menunggu engkau datang berpita jingga sepatu hitam. Kau bawa cinta yang ku pesan. Oh, aku mulai ragu dengan keberanianku. Berapa cinta kau tawarkan? Berapa banyak yang kau minta? Aku merasa terjebak dalam lingkaran membiusku. Namun dorongan jiwa tak sanggup ku tahan. Iblis manakah yang merasuk? Aku memilih cara ini. Mungkin karena ku merasa tak punya apa-apa. Ketika sukmaku melambung, kuputuskan untuk berlari menghindarimu sejauh mungkin. Cintaku kan asli rumputan. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Cinta tak mungkin ku kejar. Akan ku tunggu, harus ku tunggu sampai saatnya giliranku. Ketika sukmaku melambung, kuputuskan untuk berlari menghindarimu sejauh mungkin. Cintaku kan asli rumputan. Oh, oh.